ibadah ke masjid ini pahalanya besar, bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa. Salat wajib afdalnya di mana? Di masjid. Salat wajib afdalnya di masjid. Dulu itu ada jam dipisahkan. Ada satu orang sewaktu subuh datang, itu hujan lebat, hujan deras. Ini kalau hujan apa namanya? Hujan lebat. Iya, hujan. Kalau hujan deras, hujan kuat. Begitu hujan, dia bilang dalam hatinya, ya saya salat yang wajib, nggak usah masuk darurat. Tapi karena orang ini biasa dia jaga ke masjid, dia jaga langkah kakinya ke masjid, begitu mau takbir, oh nggak pas, nggak pas. Begitu nggak pas, ah udah deh bismillah ke masjid. Karena udah dia ke masjid, begitu jalan setapak dua tapak beberapa perjalanan, jatuhlah dia di situ, jatuh. Dalam hatinya, ya Allah, coba kalau saya tadi sholat di rumah nggak jatuh begini. Kenapa namanya lumpur bahasa umumnya becek, bukan becek. Jatuh pula saya, coba kalau tadi sholat di rumah, ya udah pulang sholat di rumah. Begitu dia pulang, dia ganti daripada pakaiannya, dia mau sholat takbiratul ihram juga, sama juga hatinya nggak pas juga. Begitu gak pas itu masjid lagi. Begitu mau ke masjid, dia jalan, dia hati-hati di tempat jatuh dia pertama. Oh, alhamdulillah. Begitu dapat setengah perjalanan, jatuh lagi yang kedua. Jatuh lagi kedua kali. Karena ada pulang. Karena pulang itu. Begitu dia kembali, sudahlah, salat di rumah aja. Sampai dia ke rumah, dia ganti itu pakaiannya, sampai dia katakan, ya sudahlah kalau memang ini saya sholat di rumah. Begitu mau sholat di rumah, takbirat itu gak pas juga takbirat itu erangnya, dan hasilnya tetap dia mengarah ke masjid. Ketika dia jalan, singkat cerita, jalan pertama di tempat jatuh pertama aman, di tempat jatuh kedua aman, sudah mendekati masjid. Mendekati masjid, di depan beberapa langkah mendekati masjid, jatuh juga dia. Hampir jatuh, tapi begitu mau terpeleset, ada yang menolong dia, ada yang pegang tangannya, dan tidak jadi jatuh. Alhamdulillah, bisa sholat jamaah. Dia bilang orang yang menolong dia, terima kasih, ayo kita masuk sama-sama sholat ke masjid. Yeah.